Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam musyawarah nasionalnya yang diselenggarakan pekan lalu memutuskan untuk kembali ke forum tripartit antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Sebelumnya, Apindo selama 5 bulan terakhir memutuskan untuk tidak ikut forum tripartit karena menganggap forum itu tidak menghasilkan sesuatu yang konkret dan positif, dan pemerintah masih didikte oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Untuk membicarakan hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa yang mendasari Apindo bersedia kembali ke forum tripartit? Apakah Apindo merasa forum itu saat ini sudah lebih baik? Ya, kita mau coba lagi. Kalau sudah benar, pasti nggak benar. Karena yang bikin pusing kita ini kan semua itu, satu adalah karena Undang-Undang 13-nya sendiri yang sama sekali menurut saya tidak disukai oleh buruh, tidak disukai pengusaha, yang bikin kita berkelahi. Yang kedua, dalam tahun politik ini banyak sekali pimpinan serikat buruh ini mau menjadi partemen, juga mau masuk menjadi caleg-caleg partai politik sehingga menggunakan buruh sebagai alat mereka untuk demo-demo. Dan tidak ada hubungan dengan urusan-urusan daripada sebenarnya urusan-urusan daripada hubungan industrial itu, apakah itu urusan daripada upah, urusan daripada outsourcing, urusan ini kan semua sudah diselesaikan juga di selama pemerintah. Jadi memang tidak gampang, tapi kan kita mesti coba lagi ya. Dan maka itu saya minta pemerintah memverifikasi ke serikat-serikat buruh itu yang mana yang buruh, yang mana yang tidak buruh begitu. Supaya yang memimpin serikat-serikat buruh ini seharusnya adalah buruh yang memimpin, bukan orang yang ada kepentingan politik di dalam itu yang membuat susah kita semua. Jadi ini soal-soal yang tentu kita harus perjuangkan dalam tripartit yang mungkin tidak gampang kalau pemerintah sendiri tidak mau punya pemikiran yang sama kepada kita. Kita mesti coba, kalau kita berkelahi-kelahi terus yang untung kan luar negerinya, bukan kitanya. Persaingan kita itu kan di luar negeri, bukan antara kita dengan buruh atau kita lawan pemerintah. Kita harus bersatu menghadapi persaingan luar negeri dan bagaimana kita jangan besok ini juga cuma jadi pasar daripada luar negeri saja. Sekarang kita sudah merasakan dengan trade deficit kita yang tambah besar tiap bulan. Nah, dalam forum itu juga perlu kebijakan dan ketegasan pemerintah. Apakah Bapak yakin pemerintah dapat fokus sementara pemilu sudah dekat? Kalau you tanya saya yakin, ya pasti nggak yakin. Tapi kan kita sih coba. Kalau yakin janji-janji banyak itu kita sudah terlalu lama dengar itu dijanji-janjikan. Tapi kan apapun kita harus berusaha bersama-sama untuk betul-betul apa yang dijanjikan jadi. Ya, dan inilah harus didesak juga oleh media dan kekuatan-kekuatan politik lain dan kekuatan dari pengamat dan lain-lain untuk membantu bersama-sama menyelamatkan ekonomi bangsa ini. Ini yang menurut saya paling penting dalam tahun politik ini. So, kalau ekonomi kita hancur lagi kayak 97-98, kita nggak ada yang survive gitu. Dan ini sebabnya kita perlu bersama-sama dan bersatu menurut saya. Itu lupa dan tidak disadari oleh orang banyak. Ya, mereka pikirkan persaingan jadi anggota DPR, jadi besok jadi penguasa, jadi menteri dan lain-lain. Nah, itu mereka lupakan bahwa sebelum sampai ke sana mungkin hancur dulu kita kan, kalau kita itu tidak bisa bersama-sama melihat yang mana kepentingan nasional, yang mana kepentingan-kepentingan untuk merebut kekuasaan itu. Semua boleh-boleh aja dan halal. Tapi kalau ini demi kepentingan merusak daripada ekonomi kita dan rakyat sendiri tambah susah hidupnya, itu tidak boleh menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.